بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني رحمني ورحمكم الله، الحمد لله di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majelis ini untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Ad-Duratul Bahiyyah Alam Tamim Al-Ajurumiyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ahmad Al-Wusabi hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan definisi Al-Kalam dan juga Al-Kalimah. Maka insyaAllah di kesempatan pagi hari ini dengan senantiasa memohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu pembagian Al-Kalimah. Aikra Mas Fatul. وهي اسم وفعل وحرف جاء لمعنى قوله وهي اسم إلى آخره عرف انحصار الكلمات في هذه انحصار عرف عرف انحصار الكلمات كلمتي في هذه الثلاثة بالاستقراء وتتبع كلام العربي فإن علماء هذا الفن تتبعوا كلام العرب فلم يجدوا غيرها ولو كان هناك نوع رابع لعثروا عليه. وقيد المصنف الحرف بكونه جاء لمعنى ليخرج حرف تهجي نحو أباتاتا إلى آخره فلا يكون كلمة لعدم دلالته على معنى وهذا القيد معلوم مما قبله فلا يحتاج إليه. Baik, sekarang beliau mulai membahas macam-macam al-kalimah. Al-Mu'allif, sahib Al-Mutamimah, mengatakan hiya ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali makna. Kalimah itu ada tiga, isim, fi'il, dan huruf yang memiliki makna, yang datang untuk sebuah makna. Maka ucapan beliau, wahiya isim, kata beliau ini, urifa'ih inhisarul kalimah fi halihi salasah. Maka kita dapat ketahui bahwa al-kalimah itu terbatasi atau dibatasi pada tiga perkara yang disebutkan oleh beliau, bil istiqra wa tatabbu kalamil arab, dengan penelitian dan pengamatan terhadap ucapan-ucapannya bangsa Arab. Jadi kalau ditanya apa dalilnya kalimat itu terbagi menjadi tiga, untuk final sebenarnya jamaah diharapkan mengisi sok terdepan yang masih kosong agar jamaah yang baru datang bisa menempati positif. Karena para ulama, kata beliau, ya, para ulama fan ini dibuka aja. Para ulama fan ini, yakni ulama bidang ini, mereka mengamati ucapannya orang-orang Arab, maka tidaklah menemukan kecuali yang ketiga, ya, kecuali ketiga bagian ini, isim, fi'il, harfun ja'ali makna. Jadi kalau beliau mereka melihat bangsa Arab itu berkata-kata, maka ucapannya tidak keluar dari tiga ini. Dan ini kalau ditanyakan dalilnya, at-tatabbu' wal istiqra', ya, pengamatan dan penelitian. Saya tidak ada dalilnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah bahwa kalimat bangsa Arab itu terbagi menjadi tiga. Enggak ada. Tapi dari tatabu wal istiqra. Walau kana hunaka nau'un rabi'un la'atharu alaih. Kalau memang ada yang jenis yang keempat, yang ada di luar isim, fi'il, dan huruf, maka saya mereka akan menemukannya. Kemudian kata beliau, waqayyadal musanniful harfa biyakawnihi ja'a lima'nan. Di sini al-mu'allif mengaitkan huruf dengan ja'a lima'nan, yang datang untuk sebuah makna. Ya, liyakhruja harfu tahajji agar huruf tahajji itu keluar dari sini. jadi li yukhrija atau li yakhruja. Kalau li yukhrija harfanya dibaca nasab, harfa dibaca harfa. Ya, agar beliau bisa mengeluarkan huruf tahaji. Kalau li yakhruja, li yakhruja, maka dibaca harfu sebagai apa? Naibul fa'il. Agar harfu tahaji keluar dari sana, dikeluarkan darinya. Ya, harfu tahaji contohnya alif, ba, ta, sa, a, ba, ta, sa. Ya. Ila akhiri. Maka tidaklah disebut sebagai kalimah. Kenapa? Karena tidak menunjukkan makna. Namun ini dikritik oleh beliau. Kata beliau, "Wa hadza qayyid, al-qayyid ma'lum mimma qablahu fala yahtaj ilaihi." Maka tanpa kita menyebutkan ja'ali makna pun, karena kita berbicara tentang kalimah, maka secara otomatis huruf hijaiyah itu enggak masuk. Ya. Nah, jadi tanpa ada qayyid ja'ali makna pun sebenarnya tidak diperlukan, kata beliau. "Wa hadza qayyid ma'lum mimma qablahu fala yahtaj ilaihi." Maka tidak dibutuhkan. Kita ini berbicara tentang al-kalimah. Kalimah itu kan apa definisinya kemarin? Al-kalimah. Qaulun mufrad. Ya. Jadi qaul ini suatu kata, dari definisinya itu kan sudah mengandung apa? Menunjukkan makna, maka tidak dibutuhkan lagi qayyid harfu ja'a li makna. Tidak dibutuhkan lagi qayyid harfun ja'a li makna. Baik, istamir. Falismu ya qala al-Hattab Ali rahimahullah ta'ala fa ismu yuraku bil isnadi ilahi wa bil khabdi wa bil tanwini wa bil dukhul al-alifi wal lami wa huruf al-khabdi qala asy-syarih rahimahullah ta'ala qalu fa ismu qaddamahu ala akhwaihi al-fitni wal harfi li syarafihi min haythu annahu qala yastatuni anhuma ibadi tarakibi nahu zaidun qaimun wa abuka rajulun karimun wa nahu dhalik wa huma la yastatniyani anhu id la yakhlu minhu kalam kalamun walismu lughatan madalla ala musamma wa istilahan كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بالزمان نحو زيد وجبل ومكة ونحوها فإنها أسماء دلت في نفسها على معنى وهو قونها دوات مسميات بهذه الأسماء وليس الزمان داخلا في واحد منها وسمي بذلك Lisumuwihi ay uluhu ala akhwaihi ay uluhihi ala akhwaihi listigna'uhu anhuma listigna'ihi adalah astaghfirullah harfu jar ya listigna'ihi anhuma wastiqarihima ilaihi kama taqaddama bayanuha baik, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan al-isim dulu. Kata beliau, falismu yu'rafu bi isnadi ilaihi wa bil khafdi wa bi tanwini wa dukulil alifi wa lam wa hurufil khafdi. Nah ini, coba lihat antum, semakin kita belajar tingkatan yang lebih atas dapat faedah tuh. Isim dikenal dengan apa? Isnad ilahi. Nah, ini enggak dapat di jurumnya. Ada beliau falismu qaddamahu ala akhwaihi al-fi'li wal harfi li syarafihi min haitsu innahu qad yastaghni anhuma fi ba'di tarakib. Kata beliau isim dikedepankan oleh beliau daripada dua saudaranya yaitu fi'il dan huruf karena kemuliaannya di mana dia tidak membutuhkan kedua saudaranya fi ba'dhi tarakib ya dalam beberapa susunan ya, jadi dia tidak membutuhkan, dia bisa mandiri tanpa keberadaan saudaranya yaitu fi'il dan huruf, maka isim ini bisa berdiri sendiri. Contohnya kata beliau, Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun. Zaidun isim. Qa'imun isim. Dia tidak membutuhkan fi'il dan tidak membutuhkan huruf. Ya? Kita membutuhkan isim dan tidak membutuhkan huruf. Wa abuka rajulun karimun. Ya, ini ada empat kalimah. Abuka rajulun karim. Ada empat sini. Jadi sebuah kalimah, sebuah jumlah mufidah terdiri dari empat kalimah. Tidak ada fi'il dan hurufnya sedikit pun. Ya. Jadi dia bisa berdiri sendiri tanpa membutuhkan adanya fi'il dan huruf. Wanahu dzalik, dan yang semisalnya. Ya. Sehingga isim ini paling tinggi dia. Paling tinggi. Wa huma la yastaghiyani anhu. Adapun fi'il dan hurufnya, dia tidak bisa terlepas dari isim. Ya, idza la yakhlu minhu kalam, karena sebuah kalam, sebuah ucapan itu pastilah ada isimnya. Hak sebuah kalimah yang tidak ada isimnya. Enggak ada, semuanya pasti ada isimnya. Oleh karena itulah dia dikedepankan. Ya. Wal ismu lughatan madalla ala musamma. Dan isim secara bahasa artinya adalah apa yang menunjukkan sesuatu yang dinamakan. Wastilahan kata beliau, kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam taktarin bizamanin. Kalimat yang menunjukkan makna pada dirinya dan tidak berkaitan dengan waktu. Contohnya Zaid, Jabal, Makkah, dan yang semisalnya. Karena itu semua adalah isim yang menunjukkan dirinya sendiri. Ya, menunjukkan makna yang ada pada dirinya sendiri. Zaid menunjukkan nama seseorang yang bernama Zaid. Jabal, bukit, ya, menunjukkan sesuatu yang dinamakan bukit. Makkah, kota yang bernama Makkah. Ya, dia menunjukkan makna pada dirinya. Wa huwa kaunu hadawat al-musammayat bi hadal asma. Ya, dan juga menunjukkan bahwa sesuatu itu memiliki nama-nama. Ya, dinamakan dengan nama-nama ini. Ya, dan dia menunjukkan, dan keadaannya menunjukkan, dia memiliki nama yang dia dinamakan dengan nama-nama ini. Walaysa zamanu dakhilan fi wahidin minha, dan waktu itu tidak masuk sama sekali pada salah satu di antaranya. Zaid mau dia di masa lampau, masa sekarang maupun mustakbal, ya tetap Zaid, ya tidak ada kaitannya sama sekali dengan waktu. Berbeda dengan fi'il, kataba, yaktubu, masing-masing berkaitan dengan waktu. Kataba menunjukkan fi'il madhi, menunjukkan waktu yang telah lampau. Yaktubu menunjukkan hal wal mustakbal. Adapun isim, dia tidak berkaitan sama sekali dengan waktu. Nah, kemudian ini falsafahnya, kenapa isim disebut sebagai isim? Wasumiya bidzalika lisumuwihi ay uluwihi ala akhwaih. Kenapa isim disebut isim? Ya, al-isim itu dari kata sumu. Sumu itu tinggi artinya. Makanya kita punya nama. Nama itu suatu yang tinggi yang perlu kita jaga. Ya, nama. Kita kan punya nama. Masmuk, ya, Fathur Rahman misalnya. Siapa namamu? Fathur Rahman. Ini ya adalah identitas kita. Ya, suatu yang tinggi yang hendaknya kita jaga nama kita. Ini keterkaitan kenapa isim itu disebut isim, karena ketinggiannya. Ya. Kemudian kata beliau, uluhi ala akhwai. Demikian juga karena ketinggian dia atas dua saudaranya. Listighna'ihi anhuma waftiqarihima ilaihi kama taqaddam bayanuhu. Karena keduanya membutuhkan isim tersebut, ya. Karena dia tidak apa, listighna'ihi anhuma, karena dia sangat butuh. Waftiqarihima, dan butuh kepadanya, kama taqaddam bayanuhu, sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Baik, ini sebabnya mengapa isim didahulukan daripada fi'il dan huruf. Baik, ikram, masa berlatif. Wa qawluhu yu'rafu ay yu'ayyazu an akhwaihi bi alamatin kathiratin. Awsalaha ba'dum ila khumsina alamat. Iktasara musannifu minha ala khumsi alamat. Likoniha asyaru aktaru istimalan min ghairiha. Wa qawlu bil isnadi ilai al-isnadu alamatun ma'nawiyatun wa huwa lughatun al-ilsaqu yuqalu asnadtu dhahri ila al-jidal ay al-saqtuhu wastilahan huwa antusnadu ila al-ismi ma Tatimu bihi. Tatimu bil fa'idah. Nahu qoma zaidun faqoma. Fa fi'lun musnadun. Fi'lun musnadun. Wa zaidun ismun musnad ilaih. Wa hadhil alamatu ya anfa'ul alamat. Id biha istadalla ala ustudillah. Ustudillah ala ismiyati ta'i. Fi qolika dorab. Dorabtu. Dorabta, dorabti. Dorabtu, dorabta, dorabti. Bi tatliatiha. Ala tak. Bi tatli. Tatlitiha. Bi tatlitiha. Ala taro. Ala taro anaha la. La. La takbal. La takbalu. La takbalu al. Wala tanwin. Wala. Ghoiro. Wala ghoiroha. Wala ghoirohuma. Minal alamati. Siwal isnad ilaiha. Siwal isnadi ilaiha. Wa qawluhu. Zafi. Baik. Kata beliau, yu'rafu ayyumayyizu an akhwaihi bi'alamat kathirah. Jadi, kata beliau, isim itu dikenal, artinya yumayyiz, dibedakan. Bisa dibedakan dari kedua saudaranya. Ya, bi'alamatin kathirah, dengan tanda yang sangat banyak. Awsalaha ba'duhum ila khamsina alamah. Ya, ila umsina alamah. Sebagian dari para ulama ahli nahwu bahkan sampai bisa mengumpulkan 50 tanda dari isim. Iktasara al-musannifu minha ala khamsi alamat. Kemudian muallif meringkasnya ya hanya 5 tanda likauniha ashhar wa akthar istimalan min ghairiha. Kenapa alasannya cuma 5? Karena yang 5 ini merupakan yang paling masyhur dan paling banyak dipergunakan daripada yang selainnya. Ya. Yang paling masyhur 4 ya. Adapun al-istad ilaihi. Padahal al-istad ilaihi ini termasuk anfa'ul alamah. Ya, tanda yang paling bermanfaat untuk membedakan sesuatu itu isim atau bukan. Wa qawluhu bil isnadi ilaihi al-isnad alamah ma'nawiyah. Ya. Al-isnad yang pertama isnad ilaihi. Ya, al-isnad ilaihi. Al-isnad ini tanda maknawi. Artinya dia tidak seperti alif lam, kelihatan alif lam. Tidak seperti tanwin, kelihatan ada tanwinnya. Tidak. Dia maknawi. Dia maknawi. Secara bahasa, al-isnad artinya al-ilsaq. Al-ilsaq, yaitu menempel. Ya. Seperti ucapan seseorang, asnadtu dhahri ilal jidar. Aku menyandarkan punggungku kepada tembok. Aku menyandarkan punggungku kepada tembok. Ai al-saqtuhu. Apa makna seseorang menyandarkan punggungnya ke tembok? Artinya dia menempelkan punggungnya ke tembok. Ini secara bahasa. Al-isnad artinya al-ilsaq, yaitu menempel. Wastilahan kata beliau secara istilah huwa antus nida ilal ismi ma tatimu bihil faedah. Secara istilah adalah disandarkannya kepada isim sehingga sempurnalah faedah. Contohnya qama zaidun. Contohnya ucapan qama zaidun. Fa qama fi'lun musnad wa zaidun ismun musnad ilaih. Maka qama di sini adalah fi'il yang disandarkan, sedangkan Zaid adalah isim tempat bersandar. Jadi perbuatan koma, perbuatan berdiri itu disandarkan kepada siapa? Kepada Zaid. Nah, tidaklah fi'il itu disandarkan, melainkan dia harus kepada isim. Ya. Demikian juga dalam konsep mudhaf mudhafun ilaih. Kitabullahi. Ya, Rasulullahi. Ya. Maka kata kitab, kitab, ini dia disandarkan. Disandarkan kepada apa? Pasti kepada isim. Ya. Mudhafun ilaih juga di sana ada isnad, isnad ilaih. Musnad ada musnad ilaih. Ya. Kitabullah, kitab itu musnad. Kepada apa dia disandarkan? Pasti kepada isim. Sehingga tanda isim yang paling jelas itu adalah al-musnad ilaih. Al-musnad ilaih, al-musnad ilaih. Ya. Wa hadhil alamah, ya, dan tanda ini hiya anfa'ul alamat, merupakan tanda yang paling bermanfaat. Yaitu ketika tanda yang paling bermanfaat, yaitu ketika itu bisa benar-benar membedakan seluruh isim daripada fi'il dan huruf dalam segala kondisi. Dalam segala kondisi. Ya. Karena terkadang ada tanda isim, tapi kita nggak bisa mengetahui bahwa dia isim. Ya. Contohnya pada kata kataptu misalnya, saya menulis. Pak ini kan isim dia, domir, fa'il. Toh, domir, fa'il. Nah sekarang bagaimana kita menunjukkan keismiahan tak pada kata kataptu? Apakah dia kemasukan alif lam? Enggak. Apakah dia ditanwin? Enggak. Kemasukan harf jar? Enggak. Tapi bagaimana kita tahu bahwa ta ini adalah sebuah isim dari apa? Bahwa dia apa? Musnad ilaih. Ya, musnad ilahi. Fi'il kataba itu disandarkan kepadanya. Maka yang disandarkan menjadi tempat sandaran sebuah fi'il atau menjadi tempat sandaran sebuah isim juga adalah apa? Adalah isim. Ya. Maka kata beliau, isnad ilahi adalah anfa alamat. Anfa alamat. Ya, tanda yang paling bermanfaat. Idh biha ustudilla ala ismiyati ta fi qawlika dorobtu dorobta dorobti bitatlitiha. Ya. Dengan alamat ini, dengan isnad ilahi, engkau bisa menjadikannya sebagai dalil bahwa ta ya, pada dorobtu dorobta dorobti adalah isim. Ala taro annaha la taqbal al. Coba perhatikan. Ya. Tidakkah engkau melihat? Dia tidak menerima al. Huruf ta itu tidak menerima hal. Wala tanwin, demikian juga tidak menerima tanwin. Wala wala ghairahuma minal alamat siwal isnad ilaiha. Ya, dia tidak menerima alamat apapun, tanda apapun kecuali isnad ilaiha. Ya, ini faedah yang sangat bermanfaat dari Al-Mutammimah di mana dijabarkan oleh beliau tanda ismiyah yang paling paling bermanfaat. Baik. Ikhwah ya ilham. Wa qawluhu wabil khafdi al-khafdu alamatun min akhiril kalimati wa huwa lugatan didul irtifai wa istilahan kathirun maksusun alamatuhu al-asratu au manaba anha nahu marartu bi zaidin waja'a gulamu zaidin wa qawluhu bitanwini at-tanwinu alamatu min akhir kalimati. Alamatun min akhir kalimati. Min akhir kalimati. Gak panjang. Min akhir kalimati. Nah. Min akhir kalimati. Wahuwa lugatan ataswitu. Yukalu nawana at-ta'iru. Nawana at-ta'iru. Ida sawata wastilahan nunun zaidatun sakinatun tulhaku akhirul ismi lafdon wa tufarihu fathon istighna'an anha bitikrari asyaklati inda dokti bil kolami kok seneng banget panjang-panjang bil kolami kalimati bil kolami nahu zaidin warojulin. Nah, warojulin. Zaidin warojulin, wasohin, wahinaidin, wamuslimatin. Nah, itu malah panjang. Wamuslimatin. Wayadin, waakhin, wahadihi, wanahu. Fahadihi, wanahuha asmaun. Biruhuki atarbi laha. Baik, kemudian tanda selanjutnya adalah khafdi. Al-khafat alamat min akhir kalimah. Khafat adalah tanda isim yang terletak pada akhir kalimah. Ya, secara bahasa artinya judul irtifa. Khafat adalah lawan dari tinggi. Berarti apa artinya? Rendah. Secara bahasa, taghyir makhsus alamatuhu al-kasrah. Ya, secara bahasa artinya perubahan secara khusus yang ditandai dengan kasrah. Au mana ba'anha atau yang menggantikannya. Contohnya marartu bi zaidin. Bi zaidin. Zaidin sana isim. Taunya dari mana? Khafat. Ja'a gulamu zaidin. Ya. Zaidin yang kedua juga isim karena dia dikhafatkan. Ya. Mudah insyaallah ya. Wa qawluhu bitanwin. Wa bitanwin. Tanda isim yang ketiga adalah tanwin. Dia dikenal, dibedakan dari keduanya, yaitu dari fi'il dan huruf dengan tanwin. Mutanwin alamatun min akhiril kalimah. Sama dengan khafat, tanwin juga tanda yang terletak di akhir kalimah. Secara bahasa artinya taswid atau tweet, ya, Twitter, kicauan, ya, taswid, tweet, ya, kicauan. Dikatakan nawana at-ta'iru, nawana at-ta'iru, ya, burung itu berkicau, idza sawata, ketika dia mengeluarkan suara. Wastilahan, ada pun secara bahasa, nunun zaidah sakinah, ya, tulhaqu akhirul isim li, lafdan wa tufariquhu khattan. Nun tambahan yang sukun ma, yang diikutkan pada akhir isim secara lafaz dan terpisah secara khat, artinya tidak tertuliskan. Ada nun tambahan yang sukun mengikuti akhir isim secara lafaz dan terpisah secara khot, artinya tidak ditulis. Istighna'an anha bitikrali syaklah bitikrali syaklati inda dhobti bilqalam. Ya, dicukupkan dari penulisan nun tersebut dengan mengulangi harokat ketika dituliskan dengan pena. Ya, Zaidun. Zaidun. Zaidun tidak ada nunnya sama sekali di sana. Tapi secara lafad ada Zaidun, kelihatan ada nunnya. Tapi tidak dalam penulisan. Kenapa? Karena sudah terwakili dengan berulangnya harokat dalam penulisan. Zaidun. Baik. Nahu Zaidin wa rajulin wa sahin wa hinaidin wa muslimatin wa yadin wa akhin. Wa hadhi wa nahuha asma ya liluhuq at-tanwin laha. Ya, maka ini semua adalah isim. Kenapa? Karena disertai dengan tanwin padanya. Baik, ikra. Wa qawluhu bi dukhulil alifi wal lam. Alif lam alamatun. Al. Padanya al. Al. Alamatun min awalil kalimati nahu ar-rajuli wa jarimi wa yajidi wa nahmiha. Wa tubdalu lamu alif al. Miman fi lugatin him yaro nahu. Fi lugati him yaro. Fi lugati him yaro nahu. Gak panjang. Him yaro. Him yaro nahu. Am rajuli wang farosi. Wa kauluhu wa kuru fil hukti. Wa hiya alamatul min awalil kalimati nahu. Wa rajtu minal baiti ilal masjidi. Wasayati al-kalamu alaiha. Al-kalamu. Al-kalamu alaiha fil mahfudati insyaAllah ta'ala. Baik. Kemudian tanda selanjutnya, masuknya alif dan lam. Ya, bisa dibaca al, bisa dibaca alif wal lam. Ya. Masuknya alif dan lam merupakan tanda yang terletak min awalil kalimah, pada awal kalimah. Contohnya ar-rajuli wad-dharibi wal yazidi. Maka ar-rajuli wad-dharibi wal yazidi ini semua adalah isim. Tahu dari mana? Dia kemasukan alif lam. Dan yang selainnya. Ya. Kemudian ada faedah dari beliau masya Allah, ya, dan lam pada al, ya, diganti dengan mim pada bahasa Himyar. Himyar adalah sebuah kabilah yang terletak di Yaman. Yang berasal dari Yaman. Ya. Bahkan kabilah-kabilah Arab banyak yang berasal dari sana. Ya, banyak yang berasal dari sana, Himyar. Maka dalam lughatul Himyar, ya, alif lam itu diganti dengan am. Misalnya ada yang mengatakan am rajuli, maka jangan disalahkan. Dia bisa beralasan, saya lagi pakai bahasa Himyar. Biasanya kawan-kawan dulu waktu di pondok, waktu udah dapat faedah ini gaya semua itu, alnya diganti am semua, jadi Himyari semua. Am rajuli wa am farasi, ini sama dengan am rajuli, sama dengan ar rajuli, ya. Ar-rajulu Ada al-farasu, itu sama dengan al-farasu. Al-farasu. Jadi sama. Wa qaluhu wa huruful khafti. Demikian juga kata beliau, tanda selanjutnya adalah huruf khafat. Ini juga tanda yang terletak pada awal kalimah. Contohnya, kharajtu minal bayti ilal masjidi. Ya, minal bayti ilal masjidi. Al-bayt wal masjid. Ya, kilahuma isman. Kedua-duanya adalah isim. Ya, kedua-duanya adalah isim. Tapi beliau tidak menjelaskan dengan panjang lebar. Kenapa? Wasaya'til kalam alaiha fil mahfudhat. InsyaAllah ta'ala. Pembicaraan tentang huruf khafat ini akan kita datangkan, akan datang pada pembahasan al-mahfudhat insyaAllah ta'ala. Samir, kro. Wal-fi'lu. Wal-fi'lu yu'rabu bi'fat wasini fasawfa wa ta'itani fi sakinati. Qawluhu wal-fi'lu huwa lughatun. Lughatan. Huwa lughatan nafsu al-hadati min qiyami. Min qiyamin. Min qiyamin. Wa qu'udi. Waqu'udin wa nahlihima. Wasilahan kalimatun dalat ala makna fi nafsiha. Waqturinat li ahadin azamanati Bi ahadi azminati talasati alati hiya al-madi wal-hali wal-mustaqbali. Nahwu dorob, wajib beritu, wajib. Baik. Disebutkan oleh Al-Mu'allif, ta'ala, wal-fi'lu yu'rafu biqad, was-sin, was-sawfa, wa ta'it-ta'nis, as-sakinah. Setelah beliau menjelaskan tanda-tanda isim, beliau beralih pada pembahasan yang baru, yaitu tanda-tanda fi'il. Fi'il, kata beliau, ya, dibedakan, ya, yu'raf, artinya yumayyaz, ya, dibedakan, dari dua saudaranya dengan qad, sin, sawfa, dan ta, ta'nits, sakinah. Ada empat disebutkan oleh beliau ya. Wa qawluhu wal fi'lu huwa lughatan nafsul hadats min qiyamin wa qu'udin wa nahwihima. Fi'il secara bahasa artinya peristiwa itu sendiri ya, perbuatan itu sendiri, baik itu berdiri, duduk, dan yang semisalnya. Jadi fi'il itu adalah perbuatan itu sendiri. Adapun secara istilah, kalimatun dallat ala maknan fi nafsiha wa qtudinat bi ahadil azminah al-thalathah. Adapun secara istilah adalah kalimah yang menunjukkan makna pada dirinya dan berkaitan dengan salah satu zaman yang tiga, yaitu madhi yang telah lampau, hal zaman sekarang, dan al-mustaqbal yaitu masa depan. Contohnya dharaba yadribu wadrib. Dharaba ini fi'il madhi menunjukkan masa lampau. Yadribu fi'il mudhari' menunjukkan al-hal wal mustaqbal. Wadrib ya, wadrib ini adalah menunjukkan apa? Masa yang akan datang. Itu dimintainya sebuah perbuatan untuk dilakukan pada masa yang akan datang. Wa qalu yu'raf belum ya? Baik, ikhlas Mas Fatur. Wa qawluhu yu'rafu ay yumayyizu an akhawayhi al-ismi. والحرف بعلامات كثيرة اقتصر المصنف منها على أربع علامات قوله بقد هي علامة مشتركة بين الماضي والمضارع فإن دخلت على الماضي دلت على أحد على أحد معي على أحد على أحد معنيين أحدهما أحتكيك أي تحقيق أي تحقيق وقوع الحدث نحو قد أفلح المؤمنون أي تحقيق له تحقق لهم الفلاح. الثاني التكريب أي تكريب وقوع الحدث أي تكريب وقوع الحدث نحو قد قامت الصلاة أي قرب وقت قيامها. Yakfi. Baik, yu'rafu artinya yumayyiz, ya, dibedakan dari kedua isimnya. Wal harfu bi alamat katsira, ya, dari isim dan huruf dengan tanda yang banyak. Hanya saja al-musannif iktasara, beliau meringkas hanya menjadi empat tanda. Wa qawluhu biqad wa hiya alamah mushtarikah bainal madhi wal mudhari'. Adapun qad ini yang pertama, maka dia merupakan tanda yang bersekutu antara madhi dan mudhari'. Artinya dia bisa masuk kepada madhi dan bisa masuk kepada mudhari'. Apabila qad itu masuk kepada fi'il madhi, maka dia menunjukkan salah satu dari dua makna. Ahadu ma'at tahqiq. Yang pertama, at-tahqiq. Tahqiq itu apa? Terjadinya atau benar-benar terjadi. Realisasi ya. Tahqiq, realisasi. Perwujudan. Masya Allah. Realisasi. Sama. Tahqiq tauhid. Isma'nahu perwujudan tauhid. Realisasi tauhid. Artinya sesuatu itu terrealisasi. Ini ngomong karo intelektual muda semua dia bahasa ini kudu yang menyesuaikan. Ai tahqiqu wuqu'il hadats. Yaitu terwujudnya sebuah perbuatan ya atau sebuah peristiwa. Nahwu contohnya firman Allah Subhanahu wa taala qad aflahal mu'minin. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Ai tahaqqaqa lahumul falah. Artinya keberuntungan itu benar-benar terrealisasikan pada diri mereka. Ya. Asani at-taqrib. Kemudian yang kedua, qad masuk kepada fi'il madhi itu menunjukkan at-taqrib. Ya, at-taqrib. Bukan toko AC takrib. At-taqrib yaitu sesuatu yang telah dekat. Ya. Artinya takribu wuku'il hadats. Ini sesuatu apa telah dekatnya suatu peristiwa. Contohnya ucapan seorang muadzin, qad qamatis shalah. Ya, qad qamatis shalah. Maka qad di sini menunjukkan at-taqrib, ay qaruba waqtu qiyamiha. Waktu salat menunjukkan apa? Telah dekat, menunjukkan telah dekatnya waktu menegakkan salat. Ya, telah dekatnya waktu menegakkan salat. Ini dua makna dari qad apabila dia masuk kepada fi'il madhi, apabila dia masuk kepada fi'il madhi. Sekarang bahas yang kita masuk dalam kalau dia masuk kepada fi'il mudhari. Iqra. Wa in dakhalat wa in dakhalat al-mudhari dalat ala ahli ma'nayain. Ahaduhuma at-ta'lilu ay ta'lilu qawl fi'il nahwu ala yajulu al-bakhil ay yakillu judu wa thani at-taksiru ay تكثير وقوع الفعل النحو قد يجود الكريم أي يكثر جوده وقد تدخل على المضارع فتفيد التحقيق نحو قد يعلم ما أنتم عليه أي يعلم ما أنتم عليه حقا وهذه العلامات من أول الكلمة ولا تدخل على فعل الأمر أصلا. طيب. Kemudian kalau dia masuk kepada fi'il mudhari, maka dia pun menunjukkan salah satu dari dua makna. Ya, masuk ke madhi menunjukkan salah satu dari dua makna. Masuk ke mudhari juga menunjukkan salah satu dari dua makna. Haduhuma at-taqlil. Ya, pertama bermakna banyak. Ya, pertama banyak. Ya, contoh, maksudnya apa? Taqlil, maaf, sedikit ya. Itu sedikitnya terjadinya fi'il tersebut. Seperti ucapan seseorang qad yajudul bakhil ya ai yakillu juduhu, yakillu juduhu artinya amat sedikit orang yang bakhil itu dermawan, amat sedikit orang yang bakhil itu dermawan. Atau apa artinya? Yakillu juduhu. Orang yang bakhil itu sedikit kedermawanannya. Orang yang bakhil itu sedikit kedermawanannya. Itu lebih tepat ya. Jadi, qad yajudul bakhilu artinya orang yang bakhil itu sedikit kedermawanannya. Wasani at-taksir. Yang ketiga, untuk menunjukkan banyak. At-taksir wuku il-fi'il. Banyaknya terjadi perbuatan tersebut. Qad yajudul karimu ayyak suru juduhu. Ya. Apa terjemahannya? Jadinya, qad yajudul karimu artinya orang yang dermawan itu banyak kedermawanannya. Banyak kedermawanannya. Orang yang mulia itu banyak kedermawanannya. Waqad tadkhulu 'ala al-mudhari' fa tufidu at-tahqiq. Demikian juga dia bisa masuk ke dalam fi'il mudhari' dan memberikan faedah tahqiq. Ya, sebenarnya ada dua maknanya, taklil takfir atau tahqir. Ya. Atau antum bisa jadikan tiga atau bisa jadikan dua. Ya, kalau kita jadikan dua, taklil dan takfir menjadi satu. Ya. Kalau jadikan tiga, ada taklil, takfir, dan tahqir. Waqad tadkhulu 'ala al-mudhari' fa tufidu at-tahqiq. Contohnya qad ya'lamu ma antum 'alaih. Dan dia sungguh dia telah mengetahui, apa yang kalian lakukan atau telah mengetahui keadaan kalian. Ya'lamu ma antum 'alaihi haqqan. Artinya dia benar-benar mengetahui keadaan kalian. Dan tanda ini terdapat pada awal kalimah dan tidaklah masuk kepada fi'il amr secara aslan. Dan tidak masuk kepada fi'il amr. Baik. Ikra' Mas Abdul Latif. Wa qulu wasin wa sawfa huma alamatani khosatani bil mudhari. Idza dakhalata 'alaihi sara zamanuhu mustaqbilan ba'da an kana muhtamilan lil hali wal istiqbal. Nahu sayaqumu zaid wa sawfa yaqumu amru ila an sawfa akthar istiqbalan min sin. Lianna kathratal hurufi tadullu ala kathratil makna ghaliban. Baik, kemudian kata beliau, tanda selanjutnya sin wa sawfa, sin dan sawfa, huma alamatani khasatani bil mudhari. Dua tanda ini merupakan tanda yang khusus bagi fi'il mudhari. Apabila idza dakhalata 'alaihi sara zamanuhu ya mustaqbalan ba'da an kana muhtamilan lil hal wal istiqbal. Nah, apabila sudah masuk sin atau saufa ini kepada fi'il mudhari, maka zamannya ya dipastikan sebagai zaman mustaqbal. Yani zaman yang akan datang. Ya, yang sebelumnya ba'da an kana muhtamalan. Ya, setelah sebelumnya muhtamal ya bisa memiliki dua makna. Lihal wal istiqbal, ya, menunjukkan masa yang akan masa sekarang dan yang akan datang. Contoh, sayakumu zaidun, ya, Zaid akan berdiri. Ya, yakumu zaidun ini bisa memiliki dua makna. Perbuatan al-qiyam pada Zaid itu terjadi pada masa hal atau mustaqbal. Tapi begitu dia masuk kemasukan sin, sayakumu zaidun, maka tidak ada kemungkinan yang lain melainkan ya al-mustaqbal, menunjukkan al-mustaqbal. Artinya perbuatan berdiri itu terjadi pada masa yang akan datang. Sehingga menerjemahkan sayaqumu zaidun, Zaid akan berdiri. Wa sawfa yaqumu amrun. Demikian juga Amr akan berdiri ya. Kemudian apa bedanya antara sin dan sawfa? Kata beliau hafizahullah ta'ala, illa anna sawfa aktharu istiqbalan minas sin. Sawfa itu lebih banyak ya istiqbalnya daripada sin. Artinya waktu yang akan datangnya itu lebih lama daripada sin. Li'anna kasratal huruf tadullu ala kasratil makna ghaliban. Karena banyaknya huruf menunjukkan pada banyaknya makna secara mayoritas. Artinya secara mayoritas semakin bertambah huruf itu maka maknanya semakin bertambah. Sehingga kata para ulama, sin dan saufa mana yang lebih lama istiqbalnya? Yang lebih lama adalah saufa. Ya, misalnya sin mungkin dia akan lakukan setelah ini langsung dia lakukan. Adapun saufa mungkin menunggu beberapa hari. Ini yang membedakan antara sin dan saufa. Baik, ikra' Ilham. Wa qawluhu wa ta'u ta'lis sakina wa hiya As-sakina wa hiya alamatun khosatun bil madi isyaron bita'lisil fa'ili au na'ibi nahu wa ja'at sakratul mauti bil haq. Waguribat alaihi mudhillatu wal maskanatu. Waquidat ta'u bikauniha sakinatu. Bikauniha sakinatun iftirozan minal mutaharrikati. Fa innaha qasatu asma'i kafatimati wa qa'idati. Kafatimata wa qa'idatin. Wa nahmihima. Wal muradu bisukunit ta'i annaha sakinatun bi asli wat'iha. Fala yaduru tahrikuha di aridin. Kaltiko is sakinina. Kaltiko is sakinaini. Wa nahuhu kakulihi ta'ala wa kolatikhruj alaihimna. Wa kolata ataina ko i'ayna. Baik. Kemudian ciri dari al-fi'l adalah ta'nis as-sakinah. Ta' menunjukkan perempuan dalam keadaan sukun. Wahya alamatun khasatun bil madhi isyaran bit ta'nis al-fa'il au na'ibihi. Maka ta'nis sakinah ini merupakan tanda yang khusus bagi fi'il madhi untuk menunjukkan bahwa fa'il atau naibul fa'ilnya adalah ta'nith. Sebagai isyarat bahwa fa'il atau naibul fa'ilnya adalah mu'annas. Jadi apa fungsi ta'nith sakinah? Untuk menunjukkan bahwa fa'il, sebagai isyarat bahwa fa'il atau naibul fa'il adalah mu'annas. Contohnya, waja'at sakratul mauti bilhaq. Dan telah datang sakratul maut dengan benar. Ja'at di sana ya fi'il madhi. Apa tandanya? Ta'nis sakinah yang menunjukkan bahwa fa'il dari fi'il tersebut adalah mu'annas, yaitu sakroh. Sakrotun di sana fa'ilnya mu'annas. Wa duribat 'alaihimu dzillatu wal maskanah. Dan ditetapkan atas diri mereka kerendahan, kehinaan. Nah, di sini duribat fi'il madhi, tandanya apa? Ta'nis sakinah. Ta'nis as-sakinah. Dan ta'nis ini menunjukkan bahwa naibul fa'ilnya, karena duribat itu adalah fi'il majhul, maka dia bukan membutuhkan fa'il, tapi membutuhkan apa? Naibul fa'il. Dia menunjukkan bahwa naibul fa'ilnya adalah mu'annas. Adzillatu mu'annas. Wa qu'idata bi kauniha sakinatun ihtirazan minal mutaharrikah. Bisa baca mutaharrikah, bisa dibaca mutaharrokah. Ya. Dikaitkannya ta' ya, dengan kata sakinah, untuk menjaganya dari tak yang berharokat. Tak yang berharokat atau tak yang diharokati. Ya. Fa'innaha khasal asma kafatimata wa qa'idatin. Maka kalau tak yang marbutah, ya. Bukan tak. Tak yang mutaharrikah, tak yang diberikan harokat, itu merupakan tanda isim. Ya. Atau merupakan kekhususan bagi isim. Jadi tak pada akhir kalimah yang diberikan harokat itu terdapat pada isim. Kafatimata. Seperti pada kata Fatimah. Fatimah akhirnya adalah tak. Qa'idatin. Qa'idah juga akhirnya tak. Tapi dia diberi harokat. Tidak dalam keadaan sukun. Wadahwiha dan yang semisalnya. Wal muradu bisukuni ta' annaha sakinatun fi asli watiha. Yang dimaksud dengan sukun, di sukunnya ta', yaitu dia sukun pada asal peletakannya. Pada asal peletakannya dia sukun. Ya. Fala yadurru tahrikuha li'aridin. Maka tidaklah memudorotkan apabila dia diberi harokat karena salah satu sebab. Kaltiqai sakinain, seperti bertemunya dua sukun. Ya, bertemunya dua sukun. Contohnya pada firman Allah, wa qalat ikhruj alaihinna. Ya, aslinya wa qalat ukhruj alaihinna, kemudian ketemu dua sukun. Ta kemudian kha. Ta dan kha sama-sama sukun bertemu karena hamzahnya hamzah wasal tidak dianggap. Wa qalat ikhruj alaihinna, sehingga salah satunya harus ngalah, diberikan harokat. Ya, sehingga yang diberi harokat adalah yang pertama yaitu huruf ta. Wa qala tikhruj alaihinna, maka ta di sini ya disebut ta, ta ini sakinah. Kenapa? Karena aslu watihi atau aslu watiha ya sakinah, karena dia asalnya itu disukun ya, qalat. Cuma kenapa dia dikasih harokat? Karena iltiqa sakinain, karena bertemunya dua sukun. Enggak bisa dibaca qalat ukhruj ya, sehingga harus dikasih harokat qalat ikhruj alaihinna. Wa qala Allah taala, demikian juga firman Allah, qalata ataina ta'iin ya, maka berkata dua wanita tersebut, kami mendatangi kalian dalam keadaan taat. Syahid dari ayat ini qalata, ketika dia bertemu dengan alif fa'il ya, fa'il sama-sama disukunkan, alifnya disukunkan. Ya, enggak bisa dia qalat kemudian ada alif sukun juga. Maka salah satunya diberikan harokat. Taknya diberikan harokat. Qalata qalata ataina ta'in, kami mendatangi engkau dalam keadaan taat. Baik, ini adalah tanda dari fi'il. Nakif lahuna, insyaallah besok kita masuk ke dalam pembahasan pembagian dari fi'il. Fi'il apa? Madhi, mudhari dan amr. Bismillahirrahmanirrahim taala. Baik. Naktafi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.